Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah risalah yang judulnya Ma yatamayyazu bihil muslim anil musyrik. Ya, poin-poin pembeda antara seorang muslim dengan musyrik, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Ya, sebelum kita lanjutkan, kemarin ada satu kosakata yang kita lewati di halaman 43, itu hadis tentang masalah khawarij. Kita ulangi hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fikum, akan muncul fikum di tengah-tengah kalian qaumun, sekelompok orang. Ini kata para ulama yang dimaksudkan adalah khawarij. Dan muncullah sebagaimana yang Nabi kabarkan, muncul di masa muncul eksis sebagai satu kelompok di masa Ali ibn Abi Thalib radallahu anhu. Setelah dulunya mereka berada di barisan Ali, dan mereka adalah tergolong orang yang sangat berlebihan dalam ngefans dan cinta sama Ali. Kemudian mereka kecewa dengan Ali, karena Ali yang mau berdamai dengan Muawiyah di perang Siffin, maka mereka menjadi pembenci Ali yang luar biasa. Demikian bencinya sampai mengkafirkannya. Maka inilah bahaya berlebih-lebihan dalam cinta. Ketika seorang itu berlebih-lebihan dalam cinta dengan seorang manusia, maka tidak kaget ketika dia kecewa, maka dia akan berlebih-lebihan dalam benci. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim, yang kalian para sahabat meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, bahkan amal kalian secara umum dibandingkan amal mereka. Maka menunjukkan bahasanya mereka adalah orang-orang yang ghulu, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Dan mereka adalah orang yang luar biasa dalam masalah ibadah. Namun ternyata luar biasa dalam ibadah itu tidak menjadi jaminan bebas dan selamat dari kesesatan. Mereka adalah orang yang luar biasa dalam masalah ibadah, dan ternyata Nabi katakan mereka adalah orang yang melesat keluar dari Islam. Maka ibadah yang luar biasa itu tidak menjadi jaminan lurusnya keyakinan. Mereka ibadahnya luar biasa, namun keyakinannya Ali kafir, Muawiyah kafir. Maka ibadah yang luar biasa itu tidak bisa menjadi jaminan benarnya dan lurusnya keyakinan. Di satu sisi mereka adalah orang yang luar biasa dalam ibadah, di sisi yang lain mereka luar biasa dalam rusaknya akidah dan keyakinan. Maka topnya seseorang dalam ibadah itu tidak menjadi jaminan kalau dia adalah seorang muslim yang memiliki akidah dan keyakinan yang lurus. Maka yang jadi tolak ukur adalah lurusnya akidah, bukan luar biasanya ibadah. Dan tentu orang itu luar biasa dalam masalah ibadah sebagaimana kemarin telah kita baca, ketika mereka memiliki kuwatul iradah. Kuwatul iradah, keinginan yang kuat, keinginan untuk baca Al-Quran dalam jumlah yang banyak, keinginan untuk sholat dalam sholat yang lama berdirinya, keinginan untuk, ini semua butuh kuwatul iradah. Bisa tekun, bisa bersabar, Ini kuatul iradah. Dan seorang yang memiliki kuatul iradah, memiliki kelebihan yang Allah berikan padanya, kenikmatan dan kelebihan kuatul iradah, itu tidak menjadi jaminan kalau dia adalah seorang yang lurus akidah. Ya qara'un al-Qur'ana, mereka adalah orang yang hobi membaca Al-Qur'an. Hobi membaca Al-Qur'an. Ya, dan perlu diketahui bahasanya khawarij di masa silam itu adalah Qur'aniyun. Mereka adalah orang-orang yang hanya mau menerima Al-Qur'an dan tutup mata dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka menolak hukum rajam. Fikih khawarij masa silam tidak ada hukum rajam untuk berzina, karena di Al-Qur'an tidak ada. Ya, fikih khawarij di masa silam, mereka pencuri dipotong tangannya, baik berapapun kadar pencuriannya, dan dipotongnya bukan hanya pergelangan tangan namun sampai ketiak. Karena tangan, kata mereka, ini sampai ketiak. Maka mereka adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran namun tutup mata dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu orang yang perhatiannya itu cuma habis dalam Al-Quran, ini perhatiannya habis dengan Al-Quran, dan tidak memberikan perhatian kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang yang ada pada dirinya keserupaan dengan khawarij. Meskipun orang yang perhatian dengan hadis namun tidak punya kepedulian untuk belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran, mendalami isi Al-Quran, itu juga keliru. Maka orang yang perhatiannya cuma habis, seluruhnya habis untuk Al-Quran, untuk hadis tanpa Quran, keliru. Dan sebaliknya orang yang perhatiannya itu habis dengan Al-Quran dan masa bodoh dan tidak peduli dengan hadis, serupa dengan khawarij. Yang benar dua-duanya adalah wajib diperhatikan oleh seorang muslim. Punya perhatian untuk baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tafsir Al-Quran, ulumul Quran, usul tafsir dan sebagainya. Namun juga ada perhatian dengan membaca hadis, mengkaji hadis, mentalaah hadis. Karena dua-duanya adalah pedoman hidup seorang muslim. Pedoman hidup seorang muslim yang jika seorang itu berpegang teguh dengannya, dia tidak akan tersesat, Quran dan sunnah, tanpa dipisah-pisah. Maka dua-duanya diberi perhatian. Lai jawizu hanajirahum, Al-Quran itu tidaklah melewati tenggorokan mereka, tidak melewati, sehingga tidak turun ke hati mereka. Artinya mereka tidak faham dengan isi kandungannya, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Mereka cuma sekedar perhatian dengan membaca dan peduli dengan membaca, namun tidak punya kepedulian dengan kepahaman, faham, mengerti dan memahaminya dengan baik. Tentang layu jawizu hanajirahum, ada beberapa penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama tadi adalah mereka tidak faham, cuma sampai tenggorokan, tidak turun ke hati, berarti tidak faham, tidak mengerti. Makna yang lain adalah mereka riya dalam baca Al-Quran. Jika Al-Quran itu cuma di lisannya, di mulutnya, tidak berasal dari hatinya, tidak berasal dari keikhlasannya, namun semata-mata riya dan pamer. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari binatang sasarannya. Ya, maka panah tersebut bukan hanya melesat dari busur, namun mengenai binatang buruan, ya, kijang yang jadi sasarannya, kemudian masih melanjutkan perjalanannya. Mereka yang dur dia lihat fin nasli, di besi, sisi besi yang tajam ujung, di ujung panah, falayaro syai'an, maka tidak terlihat apapun, tidak ada daging yang nempel di situ, tidak ada darah yang melekat di situ. Wayang dur fil qidah, dilihat kayunya, falayaro syai'an, juga tidak lihat apa-apa, tidak ada darah, tidak ada daging, bahkan tidak ada kemudian kotoran tai, karena anak panah tersebut mengenai perut kijang, perut binatang sasarannya. Namun tidak ada satupun yang melekat di batang anak panah tadi. Ini menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Demikian cepatnya, luar biasanya, dan demikian kuatnya orang yang memanahnya. Sampai-sampai di kayu panah ini pun tidak ada darah, tidak ada tai, tidak ada daging yang melekat, terpercik, nempel, tidak ada sama sekali. Nah, di riwayat yang lain dikatakan anak panah ini mendahului muncratan darah dan muncratan tai. Maka darah itu muncrat setelah anak panah ini melanjutkan perjalanan. Karena itu juga kena perutnya, kena tainya juga kena. Nah, tainya juga muncrat itu setelah anak panah ini melanjutkan perjalanan. Bahkan bisa kita katakan setelah jauh melanjutkan perjalanan. Coba kalau baru kemudian keluar sedikit, kemudian ada muncratan darah dan tai, pasti apa? Ada yang nempel. Ini muncrat. Pasti ada yang nempel di bulunya atau di apanya. Ini namun tidak. Dia sudah melesat jauh sebelum darah dan tai itu muncrat dari tubuh si kijang. Wayang durfirish, dan dia lihat bulunya. Bagian akhir anak panah ada bulunya. Falayaro syai'an, maka tidak juga terlihat apapun. Wa yatamara, dan dia ragu-ragu. Fil fuqi, fuq maknanya maudi'ul watar minas sahmi, bagian dari saham anak panah yang disangkutkan di busur. Ya, kalau orang mau manah, tentu ada tali busur. Ada busur, kemudian ada talinya. Dan ada bagian dari anak panah itu yang diletakkan di tali busur. Ya, tentu ada bagian dari kayunya yang di apa? Nanti untuk cantelan tali busur untuk kemudian ditarik. Nanti kan ada bagian dari ini, yang ini boleh jadi cekungan, jadi apa, dipotong agak masuk ke dalam untuk jadi pengait. Ya, saat ditarik itu nanti dipaskan ketika mau dipanahkan, fuk itu, nah, cekungannya. Ini cekungan yang dipanah nanti ditempelkan di tali busur untuk kemudian ditarik terus baru dilepaskan. Maka dilihat di fuknya, adakah sesuatu yang tersisip di situ, karena dia cekungan. Adakah yang tersisip di situ, ada darah atau ada cipratan tai atau ada daging yang nyangkut di situ? Ya, maka Nabi katakan wayatamarah, dia ragu-ragu. Ini bekas darah, bukan? Nah, ada ragu. Kayaknya iya, kayaknya tidak. Kayaknya iya, kayaknya tidak. Ya tamaro fil fuq. Ya, maka ini deskripsi tamsil, masal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa cepatnya anak panah tadi. Dengan penggambaran yang kayaknya tidak ada lagi yang bisa menyaingi. Ini tentang betapa cepatnya anak panah tadi. untuk menggambarkan betapa cepatnya mereka keluar dari Islam. Oleh karena itu maka dari sini perlu diketahui dari yamrukuna minaddin seterusnya sampai wayatamaru fil fuq, ini jadi dalil sebagian ulama yang mengkafirkan Khawarij. Ini dalil sebagian ulama yang mengatakan Khawarij itu kafir. Namun jumhur ulama mengatakan Khawarij itu tidak kafir. Nah, di antara alasan jumhur mereka mengatakan tentang keluar itu yatamaru fil fuq. Itu yang jadi dalilnya jumhur. Mereka dia ragu-ragu tentang fuqnya cekungan di anak panah itu. Jadi masih ada unsur yang meragukan. Jangan-jangan masih ada unsur Islam yang nempel di situ. Nah, ada unsur Islam yang nempel di situ. Kalau yang lain bersih, karena bagian depannya bersih dari unsur Islam, kayunya secara umum bersih, kemudian bulunya di belakang bersih. Nah, cekungannya diragukan. Ini ada bekas-bekas Islamnya, masih ada sisa Islamnya ataukah tidak? Karena masih meragukan, kata jumhur, karena masih yatamara ragu, maka berarti belum kafir. Ya, saya bacakan di Fathul Bari. Kalau hadis ini dilihatkan oleh Bukhari, dan kalau kita lihat judul bab, maka mengisyaratkan kalau kita lihat perbuatan Bukhari berkenaan dengan hadis masalah Khawarij, maka itu mengisyaratkan kalau Bukhari berpendapat Khawarij itu kafir. Kenapa? Karena pembahasan tentang Khawarij dimasukkan oleh Bukhari di bab masalah murtad. Beliau tidak menegaskan Khawarij itu apa dalam pandangan beliau, namun babnya itu bab murtad. Kitab Istitabatil Murtadin. Kitabnya itu kitab menyuruh tobat orang-orang yang murtad. Nah, di situ ada pembahasan tentang masalah Khawarij. Di sini di Fathul Bari disampaikan kalau Ibnu Battal mengatakan dhahaba jumhurul ulama illa annal khawarij ghairu kharijina an jumlatil muslimin. Kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahasa Khawarij itu tidak keluar dari kaum muslimin liqaulihi yatamaru fil fuqi. Yang jadi pendalilan karena yatamara fil fuq, ragu-ragu kondisi fuqnya. Lianna tamara minasyak, yatamara artinya berdebat. Mereka berdebat tentang fuqnya, dan tamara minasyak, dan perdebatan itu timbul karena keraguan. Wa idh waqa'a asyaku fi dhalika lam yaqta' alaihim bil khuruj minal Islam. Jika terjadi keraguan dalam hal tersebut, maka tidaklah bisa dipastikan kalau mereka keluar dari Islam. Li'anna man thabata lahu aqdul Islam biyaqin lam yakhruj minhu illa biyaqin. Karena kaidah mengatakan siapa saja yang jelas-jelas adalah muslim secara yakin, maka tidaklah bisa divonis keluar dari Islam kecuali dengan bukti yang yakin. Dan Ali pun ditanya tentang ahli nahar, yaitu orang-orang Khawarij. Hal kafaru, apakah mereka itu kafir? Faqal minal kufri faru. Mereka itu orang-orang Khawarij itu orang-orang yang ketakutan dengan kekafiran. Sampai-sampai maksiat pun mereka anggap sebagai kekafiran. Ya, maka ringkasnya jumhur ulama mengatakan Khawarij tidak kafir. Sehingga apa yang dimaksud dengan yamrukuna minaddin? Kalau pakai pendapat jumhur yang tidak mengkafirkan Khawarij, maka maknanya adalah yamrukuna minal dinil haqqi. Mereka melesat keluar dari Islam yang benar. bukan keluar dari Islam secara total, namun Islam yang benar, yang rukunah minad-dini, ay minad-dinil haqqi. Dan ini sebagaimana kita, dan termasuk dan tidak kafirnya Khawarij ini kesepakatan para sahabat. Di antaranya Ali yang dikafir-kafirkan oleh Khawarij masa silam. Ini Ali pun mengatakan, apakah mereka kafir? Bukan. Mereka adalah orang yang ketakutan dengan kekafiran. Minal kufri faru. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemarin kita terakhir bahas tentang masalah tasydid, orang yang kemarin kita sampai pada hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan halaman 53, la tusyaddidu ala anfusikum, janganlah kalian menyusahkan diri kalian sendiri. Fa yusyaddidullahu alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan kalian. Ini kemarin yang ikut, maka Allah akan menyusahkan kalian dengan berapa cara? Nah, dengan berapa cara? Dua cara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan kalian dengan dua cara, dari jalur syariat dan dari jalur realita. Di antaranya dari jalur syariat, orang yang menyusahkan dirinya sendiri dengan nazar, maka Allah wajibkan dia untuk melaksanakan nazarnya, jika nazar itu nazar ya, nazar taat. Man nadhara ayati Allah falyuti'hu, siapa yang nadhar dan isi nadharnya taat, wajib baginya untuk taat dan tidak bisa diganti. Wa man nadhara ayati Allah falayasihi, siapa yang nadhar untuk maksiat, maka nadharnya tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau itu taat, maka harus dilaksanakan. Dan kemarin kita sampaikan, ketaatan ini tidak bisa diganti, harus dilaksanakan. Dan kemudian nazar, dan Allah susahkan orang yang menyusahkan dirinya dengan dari jalur realita. Dari jalur realita, orang yang menyusahkan dirinya dengan was-was, maka dia terjangkit penyakit was-was. Yang tidak merasa cukup dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia was-was, dia ragu-ragu, maka Allah jadikan dia terkena penyakit ragu-ragu yang dengannya dia menyusahkan dirinya sendiri. Fa inna qauman, makasnya sekelompok orang menyusahkan dirinya sendiri, maka Allah pun menyusahkan mereka, itulah yang tersisa di berbagai macam gereja dan tempat-tempat ibadah. Itulah yang disebut dengan rabbaniyah, kerahiban, tidak mau menikah dalam rangka dengan niat ibadah. Rahbaniyah, orangnya disebut rahib. Rahib dari kata-kata rohbah, artinya khauf. Artinya khauf. Rahib atau rahib, artinya adalah orang yang sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mau sungguh-sungguh beribadah dan dia pun tidak mau menikah karena mewujudkan tujuan tersebut. Ya, rohbaniyah, nama lain tidak mau menikah karena tujuan ibadah, itu disebut juga dengan tabattul. Ini tidak mau menikah karena tujuan untuk maksimal dalam beribadah, nama lainnya adalah tabattul. Dan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tabattul. Ogah nikah karena ibadah. Nah, ini tabattul. Tapi kalau tidak menikah karena enggak laku-laku, nah itu babnya lain. Bukan tabattul. Bukan tabattul. Ya karena enggak laku ya gimana? Ya gimana lagi, enggak ada, udah bolak-balik enggak diterima lamarannya. Nah, ini bukan tabattul tentunya ya. Nasib ya. Udah mengajukan diri berkali-kali enggak ada yang nerima jadi suami. Nah, ya. Ya, maka itu bukan, tentu bukan tabatul. Kemudian hadis tadi adalah diriatkan oleh Abu Dawud dari Anas, dinilai sahih oleh Al Albani, dan dari Aisyah radhiallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencela orang-orang yang tidak mensucikan dirinya dari apa yang Nabi lakukan. Nabi katakan, mabalu qaumin, kenapa ada sejumlah orang yatanazzahuna an syai'in asna'uhu, yang dia yatanazzah membersihkan diri, tidak mau melakukan sesuatu yang asna'uhu aku lakukan. Maka di sini terdapat adab dalam masalah tahdzir, mengingatkan keburukan dan kejelekan. Maka adab yang Nabi ajarkan adalah tidak nyebut nama. Adab yang Nabi ajarkan tidak nyebut nama. Nabi mengatakan, mabalu qaumin, kenapa ada sekelompok orang? Nabi tidak nyebut nama. Karena yang jadi maksud adalah perkataan yang keliru dan sikap yang keliru. Yang jadi maksud adalah sikap yang keliru dan perkataan yang keliru yang perlu dikoreksi, yang harus diperbaiki. Dan yang jadi tujuan adalah bagaimanakah terjadi perbaikan. Siapapun yang mengatakannya dan siapapun yang melakukannya. Makanya jadi pelajaran untuk yang lain. Maka kalau itu faedah tidak menyebut nama, maka ini satu hal yang keliru siapapun yang melakukannya. Bukan hanya si A kemudian jadi keliru, kalau untuk si B nanti boleh jadi enggak keliru, enggak. Namun ini keliru berlaku untuk semua. Maka hukum asalnya ketika mengingatkan keburukan, perkataan yang buruk, perbuatan yang keliru, itu adalah tanpa menyebut nama. Karena yang diharapkan adalah perbaikan dan bukan penghukuman. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalnya orang itu tidak faham-faham kalau yang kita maksudkan jangan kemudian berkelakuan sebagaimana kelakuannya A. Kalau cuma kemudian dikatakan, orang tidak ngerti. Maka boleh jadi dalam sikon tertentu dan sesuai dengan sebatas yang dibutuhkan, maka boleh menyebut nama. Namun hukum asalnya tanpa menyebut nama. Yatanazzahuna an syai'in asna'uhu, yang mereka membersihkan diri, tidak mau untuk melakukan apa yang aku lakukan. Nabi melakukan menikah, tidur, memberikan hak untuk badan, mereka tidak mau memberikannya. Fa wallahi, maka demi Allah, inni la a'lamuhum, sungguh aku adalah orang yang paling berilmu di antara mereka. Wa asyadum lillahi khasyatan, dan orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Diatkan oleh Bukhari dari Aisyah. Hadis yang semisal dari Anas bin Malik. Ada tiga orang, salah satu rahtin, tiga orang datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di rumah, saat dalam rumah. Ini hanya diketahui oleh para istrinya. Maka mereka bertanya pada istri Nabi. Falamma ukhbiru, setelah diceritakan kepada mereka bagaimana ibadah Nabi saat di rumah, ka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Nabi. Nabi itu ibadahnya sedikit. Tidak banyak. Kalau mereka mengatakan, di mana kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan Nabi ibadahnya sedikit, wajar. Nabi kan manusia yang telah dapat jaminan ampunan. Kalau kita kan manusia penuh dosa. Enggak cocok, enggak pantas kalau ibadahnya cuma sedikit segitu. Enggak pantas, enggak cocok kalau ibadahnya cuma segitu, kurang banyak. Jangan anggap diri kita selevel dengan Nabi, kata mereka, kurang lebih demikian. Nabi sudah level tinggi, makomnya sudah tinggi, ya ibadahnya dikit. Ya. Kita ini makom penuh dosa, masa ibadahnya sedikit? Ya. Waqad ghufir lahu, ya, Nabi maklum kalau ibadahnya sedikit, kata mereka. Kenapa? Ghufir lahu mataqadda min dzambi wa mataakhir. Nah, telah diampuni dosa-dosa Nabi yang dahulu dan yang belakangan. Ya. Segitu wajar, cocok. pas dengan levelnya. Nah, kalau kita manusia penuh dosa, harus lebih banyak lagi. Nah, kalimat ini dalil, dan Nabi tidak menyalahkan kalimat ini dalil, maksudnya Nabi punya dosa. Namun dosa Nabi telah terampuni. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Itu dalil kalau Nabi punya dosa, punya kesalahan. Namun kesalahannya telah Allah ampuni. Namun kesalahan Nabi adalah kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil. Tidak ada yang tergolong dosa besar. Sehingga apa yang dimaksud dengan Nabi itu maksum, terjaga dari dosa lah. Kok ini hadisnya mengatakan Nabi punya dosa, namun dosanya dimaafkan. Maka jawabannya Nabi maksum dari dosa-dosa besar dan kesalahan dalam masalah tabligh, dalam masalah menyampaikan wahyu. Namun boleh jadi Nabi melakukan kesalahan yang kecil-kecil, namun itu pun beliau adalah orang yang segera untuk bertaubat. Dan itu pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya mengatakan, saya akan salat malam sepanjang malam dan sepanjang malam aku tidak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, aku akan puasa setiap hari dan tidak ada hari di mana aku tidak puasa. Yang ketiga mengatakan, aku akan menjadi perempuan dan tidak mau menikah. Di versi yang lain, di riwayat yang lain, aku tidak mau makan daging. Orang yang ketiga mengatakan, aku tidak mau makan daging. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menegur mereka dengan mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Ini menunjukkan kalau Nabi tidak mendiamkan kemungkaran, tidak mendiamkan kejelekan dan keburukan. Oleh karena itu, apa yang Nabi diamkan, maka itu berarti boleh. Sehingga disebut dengan dalam usul fikih disebut sunnah takririyah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkan kemungkaran. Kemungkaran, kejelekan yang beliau tahu, maka beliau akan ingatkan, beliau akan tegur pelakunya. Amma wallahi demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada kalian, orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan yang paling bertakwa. Maka takwa di sini berkaitan dengan amal. Dan rasa takut di sini berkaitan dengan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling top di antara manusia yang lain dalam masalah amal dan dalam masalah ilmu. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang keagungan dan kemuliaan Allah dan amal dalam masalah taat kepada Allah tabaraka taala. Akan tapi meskipun aku adalah manusia yang paling top di antara kalian dalam ilmu dan takwa, dalam ilmu dan amal, akan tapi aku puasa dan ada hari di mana aku tidak puasa. Aku sholat dan ada waktu, aku sholat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku pun juga menikah. Siapa yang membenci ajaranku, falisa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini dalil bahasanya, terkadang meninggalkan hal yang mubah itu tercela. Terkadang meninggalkan hal yang mubah itu tercela. Hukum asal nikah mubah, meninggalkannya bisa tercela. Hukum asal tidur mubah, meninggalkannya bisa tercela. Hukum asal makan mubah, tidak makan alias puasa terus bisa tercela. Maka hal ini menunjukkan bahasanya meninggalkan hal yang mubah itu bisa tercela. Kapan? Berdasarkan riwayat sebelumnya, berdasarkan hadis sebelumnya, hadis Aisyah, manakala tanazuhan. Manakala tanazuh, ingin mensucikan diri, membersihkan diri, motivasinya ini kalau saya melakukannya itu rendah, saya melakukannya itu jelek, buruk, top, wah itu kalau enggak mak, top itu kalau enggak pernah tidur. Nah, sholat terus. Top itu kalau enggak pernah makan daging, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Kalau suka makan daging, itu menghilangkan kesolehan, mengurangi kadar ketakwaan. Nah, kalau motivasinya semacam ini, maka meninggalkan hal yang mubah karena motivasi semacam ini tercela. Dan Nabi cela dengan celaannya keras. Nabi cela dengan celaan yang keras. Hukum asalnya mubah itu ya mubah. Mau tidur ya mubah, mau boleh, enggak tidur juga boleh. Tapi kalau orang enggak mau tidur karena tanazzuhan, tidur itu mengurangi ketakwaan. Nah, tidur itu mengurangi kesolehan. Maka jadi tercela. Makan daging itu mubah. Makan daging itu mubah. Mau enggak makan daging, mau makan daging ya terserah aja. Ini bosan setiap hari sudah ayam terus enggak mau ayam ya boleh-boleh saja. Namun kalau ada i'tikad maka jadi tercela. Maka mubah itu mubah jika tanpa i'tikad. Mubah itu mubah melakukannya dan meninggalkannya manakala tanpa i'tikad. Tapi mubah itu jadi masalah jika diiringi dengan i'tikad. Dan meninggalkan satu hal yang mubah karena i'tikad. Orang yang takwa, orang yang saleh, wali Allah itu harus enggak makan daging, enggak pernah tidur. Nah. Tanpa i'tikad, dengan jika diiringi dengan i'tikad semacam ini jadi tercela, bahkan Nabi mencelanya dengan celaan yang keras. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya bahwa dir al-ghulu, benih-benih, sikap ekstrim itu sudah ada di masa Nabi. Nabi SAW memangkasnya, menindaknya, dan segera menindaknya sehingga benih-benih tadi tidak berkembang di masa Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum fakhudhu bihi. Kalian adalah orang yang lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Maka silakan kalian ambil, maka silakan kalian lakukan berdasarkan ilmu kalian. Mana yang manfaat supaya supaya panennya itu banyak, silakan dilakukan. Hadis ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk kemudian menolak syariat yang berkaitan dengan urusan dunia. Sebagian orang menolak syariat dengan alasan antum a'lamu bi umri dunyakum, bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, urusan dunia kalian. Mereka mengatakan ya, makan dengan tangan kanan atau tangan kiri itu urusan dunia. Ya suka-suka saya pakai tangan kiri. Ya masalah pakaian itu urusan dunia. Mau saya pakai sutra atau saya mau pakai saya isbal atau yang lain. Ya suka-suka saya. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Maka ini satu hal yang tidak benar. Menggunakan hadis ini dalam konteks semacam itu satu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena Nabi katakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi tidak mengatakan kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Dan dua kalimat ini tentu berbeda. Lebih tahu tentang urusan dunia itu berbeda dengan lebih tahu tentang hukum urusan dunia. Yang Nabi katakan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Gimana bikin baju yang cepat kemudian banyak, bikin mesin baju, sehingga banyak, itu kalian lebih tahu. Gimana supaya pakaian itu halus, enak dipakai, itu urusan dunia. Itu urusan dunia kalian. Namun hukum urusan dunia, apakah sutra itu halal untuk dipakai laki-laki ataukah tidak? Nah, siapa yang lebih tahu? Nabi yang lebih tahu. Maka bedakan antara kalian lebih tahu tentang urusan dunia dengan kalian lebih tahu hukum urusan dunia. Makan urusan dunia. Gimana kemudian bikin resep yang bagus, makanan yang enak, yang cepat. Gimana kemudian tersaji makanan dengan cepat, piring bisa dilempar, macam-macam. Nah, itu urusan dunia kalian. Nabi kalian yang lebih tahu. Nih. Nabi lebih tahu. Namun, apakah kemudian sate babi itu halal dimakan, hukumnya? Nah, itu Nabi yang lebih tahu. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam taala membaca ayat berikut ini. Dialah Allah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Qur'an. Minhu, di antara isi Al-Qur'an, ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang jelas maknanya. Huda umul kitab, yang dia adalah induk dari Al-Qur'an. Induk itu artinya tempat rujukan. Maka ini mengisyaratkan bahasanya ayat, jenis ayat yang kedua yang tidak jelas maknanya itu harus dirujuk ke ayat-ayat yang jelas maknanya. Artinya ayat-ayat yang jelas maknanya itu kita jadikan sebagai kacamata untuk memandang, untuk mentelaah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain adalah sejumlah ayat yang tidak atau kurang jelas maknanya. Fa amalladzina fi qulubihim zayr, adapun orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka akan mencari-cari ma tasyabaha minhu, dalil-dalil yang tidak jelas maknanya. Kemudian mereka tutup mata dengan yang jelas maknanya. Adapun sikap yang benar, maka ayat-ayat dan dalil-dalil yang jelas maknanya itu induk, tempat rujukan. Tempat rujukan. Maka dialah yang dipakai menjadi kacamata untuk memandang, mentelaah dalil-dalil yang tidak jelas atau kurang jelas maknanya. Kata Nabi, jika engkau melihat ada orang yang mencari-cari dalil yang dalil-dalil yang tidak jelas, dalil-dalil yang bisa di karet, yang bisa ditarik-tarik agar sesuai dengan nafsu dan kepentingannya, wa yatrukun al-muhkam, dan mereka meninggalkan dan tidak peduli dengan dalil yang jelas, tutup mata dengan dalil yang jelas, faulaika ladina samallah, maka itulah orang-orang yang Allah maksudkan dalam ayat ini, Ali Imran ayat yang ke-7. Al-Zaykh, yaitu orang-orang yang sesat, waspadalah dengan mereka. Waspadalah mereka. Artinya jauhilah mereka jika kita bukanlah orang yang punya ilmu yang mapan untuk membantah mereka. Waspadai, jauhi. Jangan malah dekat-dekat dengannya. Ya, meskipun ya tidak menutup kemungkinan mendekatinya, manakala kita punya bekal, ya, kita punya, sudah punya imun, imun berupa ilmu, dan kemudian kita pun mendekatinya untuk mendakwainya. Bukan hanya sekedar dekat-dekat dengannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, aku berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fasami'a, dan Nabi mendengar dua orang yang ikhtalafa fi ayatin, yang berselisih dan berdebat tentang satu ayat. Fakhraja, maka Nabi keluar dari rumahnya dan di wajah beliau terdapat marah. Ya, mungkin wajahnya memerah sebagai bentuk amarah. Kemudian Nabi mengatakan, binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena banyak bertanya, tentu bertanya yang ya, tidak berkualitas, ya, bertanya yang tidak pada tempatnya, dan karena mereka menyelisih dan menentang nabinya. Maka jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian, dan jika aku larang kalian dari satu hal, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Jadikanlah Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menghidupkan satu dari sunnahku yang telah dimatikan setelahku, maka untuknya pahala semisal pahala semua orang yang mengamalkan sunnah tersebut, tanpa mengurangi pahala semua orang yang mengamalkannya sedikit pun. Namun siapa yang membuat bid'ah yang sesat, yang bid'ah tersebut tidaklah membuat senang dan ridhonya Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan dosa semisal dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengeri dosa-dosa mereka sedikit pun. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dinilai dhaif oleh Al-Albani. Meskipun kita katakan maknanya benar, maka siapa ketika ada sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh banyak orang tidak mengenalnya. Ya, boleh jadi di satu kampung orang tidak kenal sujud tilawah. Boleh jadi. Ya kan? Sebagian kampung orang tidak kenal sujud tilawah. Lalu kemudian ada orang yang telah belajar Islam dengan baik, kemudian mengajari mereka. Ya, di antara adab baca Quran sujud tilawah di ayat-ayat tertentu. Caranya begini, begini, begini. Ini sunnah Nabi, ajaran Nabi yang telah mati di kampung tersebut, kemudian dia hidupkan. Gimana? Maka untungnya pahala semua orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mengajak pada kejelekan, bid'ah misalnya, dan banyak penggemarnya, banyak orang yang menyukainya, maka untungnya dosa semua orang yang melakukannya, mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Bid'at ad-dalalatin la tudillaha wa rasulahu, tidaklah membuat ridha Allah dan Rasulnya, ini disebut wasfun kasyifun. Sifat yang sekedar membeberkan. Artinya kalimat ini tidaklah menunjukkan kalau bid'ah itu ada dua macam. Ya, ada bid'ah yang membuat Allah ridha dan ada bid'ah yang tidak membuat Allah ridha. Namun semua bid'ah itu satu hal yang tidak, bid'ah dalam masalah agama, bukan bid'ah dalam masalah dunia. Maka semuanya adalah hal yang tidak membuat senang dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga la turdullaha wa rasulahu itu maknanya adalah menceritakan demikianlah sifat semua bid'ah. Bukan mengisyaratkan kalau bid'ah itu ada beberapa macam. Rawahu Bilal, diriatkan hadis ini diriatkan oleh Bilal ibn Haris al-Mazini radhiallahu anhu. Dan diriatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada fi amrina dalam perkara ini, yaitu agama ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun, maka dia adalah tertolak. Ya, dalam hadis ini kita jumpai ya, tiga syarat untuk disebut bid'ah dalam masalah agama. Nih. Yang pertama, untuk disebut bid'ah dia harus sesuatu yang baru. Tidak ada di masa Nabi. Ahdasa. Ini diambil dari kata-kata ahdasa. Kalau itu ada di masa Nabi, Nabi menuntunkannya, maka bukan bid'ah. Maka salat tarawih itu bukan bid'ah. Karena Nabi melakukannya dan Nabi menuntunkannya. Kemudian yang kedua, untuk tergolong bid'ah dalam masalah agama, ya, maka harus dalam agama. Fi amrina hadha. Kalau dalam masalah dunia, ada pesawat terbang, ada handphone, ada ini, maka itu bukan bid'ah yang dimaksudkan. Ini bid'ah dimaksudkan. Maka bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah dalam masalah agama. Orang merasa beribadah dengannya. Orang berkeyakinan itu adalah Islam. Kemudian yang ketiga, ma laysa minhu, padahal bukan bagian darinya. Artinya tidak ada dalil yang mendukungnya. Diyakini berpahala, diyakini itu Islam, namun tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu Islam, kalau itu amal yang berpahala. Tidak ada dalil. Boleh jadi ada dalilnya, namun dalil yang tidak diterima, dalil yang tidak muktabar. Dalilnya apa? Hadis palsu. Dalilnya apa? Hadis dhaif. Maka ini dalil namun tidak teranggap dalil. Ya, kalau satu hal itu terpenuhi padanya tiga hal ini, maka itulah bid'ah yang tercela dalam agama. Dan itulah bid'ah yang Nabi maksudkan tadi, bid'at ad-dalalatin. La turdullaha wa rasulah. Diatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, sebenarnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, Kata Nabi, ashabul bid'ah wal ahwa. Mereka itu adalah para pembela bid'ah. Mereka itu adalah ahli bid'ah wal ahwa. Yang mereka ini adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Maka dalam hal ini bedakan antara pelaku bid'ah dan orang yang memang betul-betul ahli bid'ah. Kalau pelaku bid'ah, maka boleh jadi dia ahlul ahwa dan boleh jadi tidak. Boleh jadi dia bukan karena memperturutkan nafsunya, dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia itu mukhlis dalam bid'ahnya. Dia itu karena semangat untuk cari ganjaran, cari pahala. Bukan karena memperturutkan nafsu. Bukan karena memperturutkan nafsu. Namun semangat dalam berislam. Maka kalau pelaku bid'ah, itu boleh jadi ada yang ahlul ahwa dan ada yang tidak. Ya, boleh jadi bukan ahlul hawa, bukan hawa nafsu. Itu ketulusan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua macam pelaku bid'ah itu, ada pelaku macam, ada yang ahlul hawa. Ya, ada yang bukan, yang ikhlas. Penuh ketulusan. Dia cuma semangat ngaji, semangat Islam, semangat mengamalkan Quran dan Sunnah, belajar Quran dan Sunnah. Bukan karena kepentingan, bukan karena hawa nafsu. Itu kalau pelaku bid'ah, yang sekedar pelaku bid'ah, boleh jadi karena dia tidak tahu. Maka dia bukan ahlul hawa. Gitu. Namun yang kedua itu kalau sekedar pelaku bid'ah. Namun orang yang disebut ahlul bid'ah, maka dia adalah ahlul hawa. Maka dia adalah ahlul hawa. Dia sebenarnya ngerti. Ngerti kalau ini bukan tuntunan Nabi, ini bukan Islam. Namun dia tetap ngotot ini berpahala. Ini bagian dari Islam. Nah, tetap ngotot. Karena itulah yang cocok dengan nafsunya. Dia tidak tunduk pada dalil. Nah. Min hadil umat, dari umat ini. Datkanlah Tabrani dari Umar bin Khattab, dinilai dhaif oleh Al-Albani. Kemudian dari Irbad bin Sariyah, hadis yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Rasulullah SAW salat mengimami kami salat subuh. Fawa'adhona ma'idhotan. Maka kemudian Nabi memberikan nasihat. Ini dalil kultum setelah salat. Ya. Fawa'adhona ma'idhotan. Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada kami. Ya, nasihat yang demikian menyentuh. Wajilat minhal kulub. Hati itu merasa ketakutan karenanya. Wadharifat minhal uyun. Dan mata pun bertetesan air mata karenanya. Artinya nasihat yang sangat berkesan. Sampai-sampai ini seperti nasihat perpisahan. Seperti orang mau meninggal dunia. Ya, karena demikian menyentuhnya nasihat ini. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ini seakan-akan nasihat orang yang mau berpisah. Maka beri kami wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, kuwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun sebenarnya dia adalah orang yang tidak layak untuk memimpin. Selama dia jadi pemimpin. Meskipun dia orang yang dianggap tidak layak untuk memimpin, ketika dia telah jadi pemimpin, maka berlaku padanya ketaatan jika aturannya bukan maksiat. Ketika dia enggak layak jadi pemimpin, abadan habasyian, budak, dan budak itu tidak layak untuk jadi pemimpin, enggak pantas jadi pemimpin. Dari kemudian dari kalangan budak kemudian tiba-tiba jadi pemimpin, dia enggak ngerti nih tata aturan istana. maka dia mengatur istananya sebagaimana dia mengatur gembalanya. Kenapa? Budak, maklum. Budak, kemarin budak, sekarang jadi pemimpin. Maka orang komentar tidak standar pemimpin seperti ini. Maka meskipun dia tidak layak jadi pemimpin, tapi realitanya dia pemimpin. Maka Nabi katakan asam wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya, dengarkan perkataannya dan taati aturannya. Selama itu bukan maksiat. Maka Nabi pesankan dengan dua pesan. Yang pertama dengan takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah itu islahul akhirah, memperbaiki akhirat. Dan taat kepada penguasa dan dihormatinya aturan-aturan penguasa itu islahud dunia. Itu kunci kemudian beresnya dunia. Karena dia adalah sebab al-aman. Dihormatinya penguasa, dihormatinya aturan penguasa itu sebab aman. Kalau orang itu aman, maka bisa dagang, bisa belajar, bisa sekolah. Itu tidak ada aman, tidak ada belajar, tidak ada. Dan sekolah, tidak ada ke masjid. Tidak ada penelitian, tidak ada. Tidak ada kerja. Maka dia kunci islahu dunia, baiknya dunia. Maka Nabi berwasiat, dua wasiat ini adalah dua wasiat kunci baiknya dunia dan akhirat. Fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka dia akan lihat perselisihan yang banyak. Maka di sini alamatun nubuwah, bukti kenabian. Sebagaimana Nabi mengkabarkan khawarij, lalu muncullah khawarij sebagaimana yang Nabi kabarkan. Bukti kalau itu Nabi katakan berdasarkan wahyu. Nabi mengatakan akan terjadi banyak perselisihan, keributan, dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka ini bukti kalau Nabi menyampaikan kalimat ini berdasarkan wahyu. Fa'alaikum bisunnati, maka apa solusi ketika terjadi perselisihan? Ya, maka solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi. Gimana kita mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalau enggak ngaji? Kalau enggak ngaji, maka artinya ya ngaji, belajar ajaran Nabi. Sehingga kita tahu dengan baik ajaran Nabi. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin, dan ajaran sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu para sahabat Nabi. Yang mereka para penggantiku, para mereka adalah rasyidin, orang-orang yang mengamalkan ilmu, mahdiin, dan orang-orang yang berilmu. Mim ba'di, setelahku, itulah para sahabat. Maka jangan sibuk dengan perselisihan. Mari sibuk dengan diri kita masing-masing. Sibuk dengan diri kita masing-masing. Apakah kita telah melaksanakan nasihat Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi? Dan jika orang itu mengaku berpegang teguh dengan sunnah Nabi namun tidak pernah ngaji sunnah Nabi, maka ini bohong. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi artinya belajar, belajar ajaran Nabi, dan ajaran Nabi kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi. Belajar Arba'in Nawawiyah, belajar Riyadhus Shalihin, belajar Bulul Maram. Dan ini tidak bisa didapatkan dengan pengajian tematik. Dan ini tidak bisa didapatkan dengan pengajian tematik dan tabligh akbar. Tanpa bermaksud merendahkan manfaat itu semua. Tabligh akbar, kemudian pengajian tematik, itu yang didapatkan semangat. Ketemu, oh ternyata temannya banyak, oh semangat. Kemudian menarik, kemudian semangat. Tapi kemudian apakah dengan itu kita bisa mengenal secara baik sunnah Nabi? Nah, yang kenal baik sunnah Nabi ya sabar belajar Arba'in, ya, sabar belajar Riyadhus Shalihin, kenal hadis-hadis Nabi. Sabar belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Sunnatul Khulafa'ur Rasyidin dan sunnah para Khulafa'ur Rasyidin. Belajar athar dari para sahabat. Dan buku-buku yang penuh dengan athar dari para sahabat. Addu 'alaiha, setelah diketahui, dipelajari, diketahui, addu 'alaiha, gigit, amalkan dengan penuh kesungguhan. Wa iyyakum muhdatsatil umur. dan hatilah dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah itu satu hal yang tidak benar, satu hal yang keliru. Dan bid'ah itu sendiri bertingkat-tingkat. Oleh karena itu kekeliruan dan penyimpangan dalam bid'ah itu tidak satu level yang sama. Ada yang bid'ah itu menyebabkan kafir dan ada yang tidak. Kemudian ada hadis yang diriatkan dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun sahihun. Dan diriatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Israel, Israel adalah nama lain dari Yakub. Maka Bani Israel artinya anak keturunan Israel. Israel itu maknanya dalam bahasa Arab Abdullah. Karena Isra itu maknanya abdun. Dan anak keturunan Israel, anak keturunan Yakub, kita kenal ada Yusuf dan saudaranya yang biasa disebut dengan sebutan Bunyamin dan yang lainnya ada 12. Dan Israel atau Yakub ini istrinya 2 dan 2 istrinya tersebut kakak beradik. Maka Yakub itu jam'un bainal ukhtain. Menikahi 2 kakak beradik dan itu boleh di syariat Yakub dan haram di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Israel terpecah menjadi 72 milah. Golongan. Namun golongan di sini disebut dengan milah untuk mengisyaratkan kalau perpecahannya bukan perpecahan karena duniawi. Bukan karena pilkada, bukan karena rebutan harta, namun karena agama. Dan umatnya akan terpecah menjadi 73 millatan, 73 kelompok. Dan kelompoknya disebut dengan milah ini karena ini perpecahan dalam masalah pemahaman. Perpecahan dalam masalah pemahaman terhadap Quran dan Sunnah. Bukan perpecahan karena rebutan wanita, karena rebutan harta, karena rebutan kekuasaan. Kuluhum finnar, semuanya adalah jalan neraka. Ini ada ancaman untuk neraka untuk 72 golongan. Namun ancaman di sini bukan berarti maknanya mereka kekal di neraka. Ini bukan takfir. Dan sama dengan ancaman neraka untuk orang yang wudu dan ada bagian dari wudunya yang tidak basah. Sebagaimana ancaman neraka untuk isbal, apakah itu maknanya kekal di neraka? Tidak. Maka sama. Karena Nabi masih mengatakan umat ini dan yang dimaksudkan adalah umat Islam. Maka mereka masih kaum muslimin, namun jalan mereka jalan yang keliru. Jalan yang keliru, jangan diikuti, jangan diteladani. Jangan diperbanyak. Jangan diperbanyak. Namun bukan berarti maknanya mereka kafir. Ila wahidatan, kecuali satu, itu ada satu jalan yang merupakan jalan surga. Nah, itu yang diikuti. Dan lihat semangat semangat para sahabat yang ditanya jalan surga, bukan jalan yang sesat. Yang ditanyakan oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa itu yang jalannya jalan surga? Yang ditanya tidak yang 72. Karena semangatnya semangat pingin selamat. Semangatnya pingin selamat. Gimana jalannya orang yang selamat? Maka yang jadi perhatian mereka adalah siapa mereka yang berada di jalan surga. Kemudian Nabi menjelaskan man amila bima ana alaihi wa ashabi, siapa yang berislam dengan model Islam yang telah dipraktikkan oleh aku dan para sahabatku. Maka siapa yang ingin selamat, maka adalah dia belajar. Kata kuncinya belajar dulu. Berislam sebagaimana Nabi dan para sahabat berislam. Gimana itu caranya? Belajar. Cuma bukan hanya sekedar kuar-kuar. Membelajar. Jika orang yang ingin berislam sebagaimana Nabi dan para sahabat berislam, nah, belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh, yang teratur. Kalau belajar cuma kadang-kadang, nunggu kalau ada takbik akbar, maka ya, cita-citanya tidak khawatir nanti tidak terwujud. Ya. Maka butuh belajar yang serius untuk tahu bagaimanakah Nabi dan para sahabat berislam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan, diadakan oleh Jabir, marfu'an sabda Nabi. Dari Al-Mukhtar, dari Abi Mukhtar At-Ta'i, dari Ibni Akhi Al-Haris Al-A'wa, dari Al-Haris. Dari Al-Haris, Al-Haris mengatakan, ku melewati satu masjid. Maka tiba-tiba ternyata banyak orang yakhuduna fil ahadis, membicarakan berbagai hal. Maka aku menjumpai Ali radhiyallahu anhu dan kukatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau lihat banyak orang telah membicarakan dalam banyak perkara. Pembicaraan yang negatif, debat yang tidak sehat di dunia nyata ataupun di dunia maya. Apakah mereka telah melakukannya, mendebatkan masalah-masalah agama? Kultu, kukatakan iya. Maka Ali mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah, yaitu sebab-sebab kesesatan. Famal makhad minha ya Rasulullah, apa jalan keluar darinya wahai Rasulullah, dari sebab-sebab kesesatan agar selamat dari kesesatan? Maka Nabi katakan, kitabullah Al-Qur'an. Fihi isi Al-Qur'an, berita umat sebelum kalian, berita umat setelah kalian, dan hukum yang adil di antara kalian. Dia adalah kata pemutus perselisihan, laisa bil hazl, bukan main-main. Siapa saja meninggalkan Al-Quran menajabar dari kalangan orang-orang yang sombong, Allah akan hancurkan. Tinggal tunggu waktunya. Yang jelas hancur akhiratnya, hancur dunianya. Maka boleh jadi Allah hancurkan dunianya dan boleh jadi tidak. Seandainya Allah tidak hancurkan dunianya, maka Allah akan hancurkan kebahagiaan dunianya. Maka dia boleh jadi berlimpahan harta namun tidak bahagia. Siapa yang mencari petunjuk pada selainnya, selain Al-Quran, Allah akan menyesatkannya. Dia adalah tali Allah yang kokoh. Dia adalah adhiku al-hakim. Dia adalah peringatan yang penuh dengan bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus. Dia adalah perkara yang tidak akan sesat karenanya al-ahwa ahwa nafsu. Nanti akan ada maknanya. Dan lidah pun tidak akan rancu dengannya. Nanti akan ada penjelasannya. Para ulama tidak akan pernah bosan membaca dan mengkajinya. Layak laku ala kathrati raddi. Dia tidak usang karena banyak diulang-ulang. Dan akan tidak pernah habis keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalamnya. Dia adalah satu hal yang lam tantahi al-jinnu. Tidaklah jin berhenti menyimaknya ketika dia jin itu mendengarnya sampai mereka berkomentar. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sehingga kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusti, yang mengantarkan kepada petunjuk. Siapa yang berkata-kata berdasarkan Al-Quran, maka dia benar. Siapa yang beramal dengannya, maka dia akan diberi pahala. Siapa yang mengajak manusia untuk menjalankannya, maka dia akan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Diatkanlah Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, hadis yang daif sanadnya, namun benar kontennya. Semuanya benar, tidak ada yang keliru. Semuanya benar. Dia ada kitabullah, isinya adalah berita. Kemudian ada isi, kemudian berita masa depan akan terjadi demikian dan demikian di akhir zaman. Ada hukum dan seterusnya, kontennya tidak ada yang salah. Maka daifnya satu riwayat tidak kemudian mesti kemudian berdampak salahnya kontennya. Hawa nafsu tidak akan sesat gara-gara Al-Quran. Artinya orang itu tidak akan menjadi mubtadi sesat gara-gara membaca Al-Quran. Aliran sesat itu tidak muncul gara-gara mentelaah Al-Quran. Yang ada, orang itu sesat yang namanya aliran sesat, mereka punya kaedah-kaedah akal yang dibuat-buat sendiri, kemudian dicari dalil pembenarnya, mereka cari legitimasinya dari Al-Quran. Tapi bukan karena rajin mentelaah Al-Quran kemudian jadi sesat, tidak ada. Mereka sesat dulu baru cari-cari dalil dari Al-Quran. Lidah tidak akan rancu dengannya, artinya Al-Quran itu tidaklah tercampur dengan yang lainnya, sehingga orang itu bihaitsu yusbihu, sehingga ada sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, sehingga rancullah mana hak dan mana batil, karena Allah Ta'ala menjamin untuk menjaganya, sungguh kami akan menjaganya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sehingga agama ini berawal asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka tuba, maka beruntunglah lil ghurba, orang-orang yang asing. Apa pengertian orang-orang yang asing? Apakah orang yang nyeleneh, nyentrik, yang aneh-aneh? Tidak, ada definisinya. Alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu. Orang yang memperbaiki, berarti apa? Ada dakwah. Orang yang memperbaiki, ya, orang yang mengajar. Maaf sadar nasu, memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Min ba'di setelahku, min sunnati dari sunnahku. Maka mereka adalah orang yang mengajak untuk menghidupkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini tidak ada ajakan kecuali di awal dari ilmu. Kalau mau mengajak, namun tidak ada ilmunya, apa yang mau diajak? Materi apa yang mau diajakkan? Materi apa yang mau didakwahkan? Mereka adalah orang yang mempelajari sunnah Nabi. Mereka mengetahui itu sunnah Nabi dan mereka kemudian melihat manusia ternyata meninggalkannya. Mereka berupaya untuk memperbaiki keadaan dengan mengajak manusia untuk kembali mengamalkannya. Kemudian di hadis yang lain, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusaknya keadaan umatku, maka untuknya pahala 100 orang syahid. Diatkan dari sahabat Abu Hurairah. Di catatan kaki dinisbatkan oleh Al-Aitsami di Majmu' Zawaid pada riwayat Tabrani, namun dengan redaksi untuknya pahala 1 orang syahid dari Ibnu Abbas. Namun hadisnya dinanta'if oleh Al-Albani. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan sebenarnya kalian berada di satu masa. Siapa yang diantara kalian meninggalkan 1/10 apa yang Allah turunkan, maka dia akan binasa. Dan akan datang satu masa, siapa yang mengamalkan 1/10 apa yang Allah perintahkan, maka dia akan selamat. Diatkan Tirmidzi dan sahih oleh Al-Albani. Dan ini disebabkan karena sedikitnya ilmu. Ketika ilmu itu tersebar, ya, maka apa yang diketahui wajib diamalkan. Namun nanti akan ada satu masa mengamalkan 1/10 karena itulah yang dapat. Karena itulah yang didapatkan, maka orang selamat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat ke satu garis lurus, kemudian berkomentar, ini jalan Allah. Dan Nabi membuat garis yang banyak, kecil-kecil di kanan dan kirinya, dan mengatakan ini adalah jalan-jalan yang menyesatkan. Di setiap jalan terdapat setan. Yang mengajak manusia untuk menitinya. Mengajak manusia. Setan di sini boleh jadi setan jin dan boleh jadi setan manusia. Yang mengajak manusia untuk meniti jalan-jalan yang menyimpang tersebut, yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Maka yang namanya ajaan, yang namanya dai itu tidak mesti mengajak pada kebaikan. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ya da'u, dai itu ada dua macam. Ada yang mengajak pada kebaikan jalan Allah dan ada yang mengajak pada subul, jalan-jalan yang menyimpang. Kemudian Nabi membacakan ayat di surat Al-An'am tanpa ta'awudz dan tanpa basmalah. Maka di dalil, teruskan banyak dalil, kalau ayat dikutip dalam rangka untuk dalil, tidak dibuka dengan ta'awudz dan basmalah, namun langsung dibaca ayatnya. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah jalan tersebut. Janganlah kalian mengikuti banyak jalan yang menyimpang, maka kalian akan terpecah dari jalan Allah. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Kemudian diatkanlah Ahmad Hakim dari Ibnu Mas'ud, derajatnya Hasan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu turun dengan lima bentuk, lima model. Halal, haram, ada ayat yang muhkam jelas maknanya, mutasyabih ada yang tidak jelas maknanya, wa amthal, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang permisalan-permisalan, gambaran-gambaran. Maka terhadap ayat yang menegaskan halalnya ini dan itu, maka yakinilah halalnya. Ayat yang mengharamkan ini dan itu, maka haramkannya, maka haramkanlah. Mengharamkan yang haram itu maknanya ada dua, mencakup dua hal. Meyakini itu haram, kemudian yang kedua menjauhinya. Menghalalkan yang halal maknanya sama, maknanya satu, meyakini kalau itu halal. Namun satu hal yang halal dalam artian mubah boleh, tidak harus dilakukan. Halalnya roti, nah, itu apa harus makan roti? Rotinya mahal, saya enggak kuat beli, ya tidak harus. Namun yakini roti itu halal. Roti yakini itu roti itu halal. Makan roti, ya kalau kenyang enggak perlu, nah. Enggak punya duit enggak apa-apa, nah. Menghalalkan yang halal itu isinya satu, meyakini kalau itu halal. Adapun melakukannya ataukah tidak, nah, tergantung kondisi, nah. Mengharamkan yang haram itu maknanya dua, meyakini itu haram, kemudian yang kedua adalah meninggalkannya, menjauhinya. Amalkanlah ayat-ayat yang muhkam dan imanilah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Wa'tabir bil amsal, dan ambillah pelajaran dari permisalan-permisalan yang diberikan. Diatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Albani mengatakan dhaif jiddan. Meskipun maknanya benar, isi ayat Quran, ada ayat yang muhkam, ada ayat menjelaskan tentang halalnya ini dan itu, ada yang ayat yang mengharamkan ini dan itu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara itu ada tiga macam. Ada perkara yang jelas sesatnya, jelas terlarang, jauhi. Ada yang perkara yang jelas kalau itu adalah petunjuk, maka ikuti. Dan yang ketiga adalah diperselisihkan, pasrahkan dia kepada Allah. Ada ayat yang mutasyabih, yang tidak jelas, maka imani. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diatkanlah Tabarani dari Ibn Abbas, hadirnya dhaif oleh Al-Albani. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang beriman yang baca Al-Qur'an seperti utrujah, catatan kaki, buah yang harum wangi rasanya, baunya dan warnanya. Maka rasanya enak dan baunya sedap. Permisalan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, berarti ada mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, ya. Ini menunjukkan ada mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an. Sukanya buka Facebook dan baca Facebook dan teman-temannya. Kamu salih tamrah, maka yang hobi dengan HP-nya dan ini, namun tidak hobi dengan Qur'annya, itu seperti kurma. Ta'muha tayyib, rasanya enak, namun tidak ada baunya. Dan permisalan orang yang munafik membaca Al-Qur'an, ini menunjukkan bahasanya, tidak semua orang yang baca Al-Qur'an itu orang yang beriman. Tidak semua orang yang berdalil dengan Al-Quran itu orang yang beriman. Ada orang yang membaca Al-Quran dan berdalil dengan Al-Quran dan dia adalah orang yang sesat, orang munafik. Maka dia seperti raihanah, satu tumbuhan yang baunya wangi namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handalah, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Dia kena Bukhari dan Muslim. Fabayana, maka Nabi jelaskan bahasanya di antara orang-orang yang baca Al-Quran dari mukmin ada yang munafik. Maka jika kebahagiaan orang yang terdahulu dan belakangan adalah mengikuti para rasul, maka satu hal yang maklum bahasanya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang paling mengetahui jejak dan ajaran para rasul dan paling semangat mengikutinya. Maka orang-orang yang mengetahui perkataan Rasul dan perbuatannya dan mengikutinya, mereka lah orang yang berbahagia di setiap zaman dan tempat. Mereka lah kelompok orang-orang yang selamat di setiap agama, di setiap ajaran para Rasul. Mereka itulah ahli sunnah dan ahli hadis dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kewajiban mereka menyampaikan wahyu sejelas-jelasnya dan mereka telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan penutup para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan padanya kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan adanya Taurat dan Injil, yang diturunkan kepada Musa dan Isa, wa muhaiminan alaihi, dan hakim atas atas kitab-kitab sebelumnya. Mana yang ini masih otentik dan yang tidak? Ayat mana masih otentik dan tidak? Nah, itu hakimnya adalah Al-Quran. Selaras dengan Al-Quran, maka bisa kita katakan ini kontennya otentik. Apakah redaksinya otentik? Wallahu a'la. Kontennya otentik. Tapi redaksinya otentik, wallahu a'la. Boleh jadi mereka telah ubah, dibahasakan dengan bahasa yang lain oleh rahib-rahibnya, mungkin. Maka kita katakan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan isi Al-Quran, maka kontennya benar. Kontennya itu benar. Redaksinya benar, wallahu a'lam. Siapa yang kemudian bagian dari kitab-kitab terdahulu yang tidak sesuai dengan isi Al-Quran, maka konten dan redaksinya tidak benar. Fawwal muhaimin ala jami'il kutub, maka dia adalah hakim atas semua kitab-kitab terdahulu. Dan Nabi telah menjelaskan abyana balaghin, penyampaian yang sejelas-jelasnya, yang paling sempurna dan sempurna. Dan Nabi adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan penyayang dengan orang-orang yang beriman. Balagha risalah. Beliau telah menyampaikan risalah yang Allah wajibkan. Beliau telah menunaikan amanah, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, menyembah Allah sampai datang kepadanya al-yaqin, sampai datangnya kematian. Maka Nabi itu beribadah kepada Allah sampai mati. Maka ini bukti bahasanya, tidak ada manusia yang bebas dari ikatan hukum halal dan haram, ikatan syariat. Karena sudah makomnya sudah tinggi jadi wali, maka tidak wajib sholat. Ya, Nabi itu sholat, beribadah kepada Allah sampai mati. Maka manusia yang paling berbahagia, yang paling besar nikmatnya, yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling besar ittiba'nya kepada Nabi. Dan yang mencocoki Nabi dari sisi ilmu dan amal. Ilmu artinya akidah. Amal artinya amal lahiriah. Wallahu a'lam. Maka ringkasnya ada empat hal yang empat poin yang beliau katakan pembeda antara muslim dan musyrik. Yang pertama adalah seorang muslim keyakinannya beda. Hidup ini ada tujuannya. Bukan hanya sekedar suka-suka, sekedar main-main. Namun ada tujuan hidup. Kemudian mereka akan jadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka orang musyrik menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka berkeyakinan, orang yang beriman muslim berkeyakinan kalau kemusyrikan itu membatalkan ibadah, maka mereka adalah orang yang anti dengan kemusyrikan. Kemudian pembeda muslim dari musyrik yang keempat adalah semangatnya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jika empat hal ini ada pada diri seorang, maka tentu itu akan ada buahnya dalam perbuatannya. Ibadahnya bersih dari kemusyrikan. Ya. Dia akan menjadi orang yang semangat untuk beribadah karena dia tahu hidupnya ada tujuannya. Tujuannya menyembah Allah. Maka dari poin 1 dan 2 membuahkan semangat untuk beribadah. Dari poin yang ketiga membuahkan semangat untuk anti dan benci dengan kemusyrikan dan hati-hati dengan kemusyrikan. Dan yang keempat adalah meneladani Nabi. Maka buahnya apa? Dalam realita dia akan semangat untuk belajar ajaran Nabi. Dia akan semangat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak Nabi tuntunkan dan tidak Nabi ajarkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.